angkoro. Akarono karenan mandi siwi sinawong resmining kidung sinubo sinukato. Entuk wahyu ning Allah yodumilah mengulang ilmu bangkit bangkit mikat reh mangukut kukutane jiwangko. Terima kasih.